memahaminya. Begitu juga ketika melaksanakannya dengan poin-poin yang beliau menyebutkan di sini ada 8 poin dan dengan penjelasannya yang ringkas insyaallah taala. Poin pertama yang beliau sebutkan ya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita ulangi sebagai murajaah. Adalah ikhtiyaru zaujah as-salihah. Memilih istri yang salihah. Tentu ini berlaku sebaliknya bagi seorang perempuan, wanita adalah memilih suami yang saleh. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwasanya pendidikan anak-anak di dalam Islam ya bukan hanya dimulai ya misalnya ketika anak berumur 2 tahun atau 4 tahun ya atau semenjak lahir, tidak, tetapi sudah dimulai ketika seorang itu memilih siapa yang akan menjadi pasangannya yang sah kelak. Memilih ya, pasangan, apakah itu suami atau istri, yang tepat untuk menjadi orang tua dari anak-anaknya. Dan yang paling tepat adalah ketika pasangan kita tersebut memiliki kesalihan di dalam perkara agamanya. Ya, karena ada disebutkan beberapa faktor kenapa seorang pasangan itu dipilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu bi arba. Perempuan atau wanita itu dinikahi dengan 4 faktor. Ya. Ini 4 faktor. Kenapa kita memilih seorang perempuan menjadi istri kita atau seorang perempuan memilih seorang laki menjadi suaminya? Ya. Limaliha wa lihasabiha wa li jamal wa jamaliha wa li diniha. Apakah karena hartanya? Apakah ya juga karena status sosialnya? Ya. Atau karena faktor fisiknya, kecantikannya, atau karena agamanya. Ya. Tentu kalau ada keempat-empatnya, maka itu menjadi ya yang terbaik. Tetapi ketika tidak bisa memenuhi 4 faktor ini, apa yang harus kita prioritaskan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadhfar bidzatid din. Ya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Ya. Maka pilihlah atau ya, dapatkanlah seorang yang memiliki agama. Taribat yadak. Ya, mana taribat yadak ini banyak sekali, tapi intinya atau salah satunya adalah ya, maka engkau beruntung. Gampangnya demikian. Ini yang menjadi faktor utama dan yang pertama adalah ketika seorang itu memilih pasangannya adalah sebagai pasangan yang saleh atau salihah. Nah, lalu bagaimana kalau tidak saleh atau salihah? Ya. Ya, yang jelas kalau memang setiap atau masing-masing sudah menyadari, ya, ya setiap orang memperbaiki dirinya sendiri. Ya, intinya atau poin yang diinginkan dari poin yang pertama ini, bahwasanya pendidikan anak-anak itu dimulai dari pendidikan orang tuanya dulu, dalam arti pendidikan agamanya di sini. Ya, kita mengharapkan anak kita menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang ya patuh, taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bisa mendidik mereka sementara kita tidak tahu, tidak tahu ilmunya? Begitu juga dalam praktek ibadahnya juga kita kurang. Bagaimana kita mau mendidik anak kita? Ya. Poinnya di sini, intinya di sini. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, begitu juga anak-anak yang salihah. Ya, adalah dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Ya, adalah dimulai dengan orang tuanya terlebih dahulu. Kita sebagai orang tua tentu mengharapkan yang terbaik buat anak-anak kita. Apalagi ketika berkaitan dengan perkara akhiratnya. Kita menginginkan yang terbaik untuk mereka. Kita mengharapkan mereka menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi kalau kita sendiri tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara orang pertama yang mereka lihat adalah kita sebagai orang tuanya. Faktor terbesar ya, yang mempengaruhi anak-anak adalah orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawa yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrahnya. Ya. Di atas tauhid, di atas Islam, di atas fitrah yang baik. Ya. Kesyirikan itu adalah perkara yang datang dari luar. Tapi lihat ya, apa yang menyebabkan anak-anak tersebut, bayi tersebut ketika tumbuh dan berkembang, ya, apa yang melencengkan dia dari fitrahnya? Fa'abawa, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, maka poin yang pertama ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua terlebih dahulu mendidik diri-diri kita. Ya. Bukan dengan pendidikan formal yang tinggi S1, S2, S3 dan seterusnya. Mungkin itu penting. Ya, dari satu sisi, tapi yang jauh lebih penting. Ya. Jauh lebih penting adalah bagaimana kita mendidik diri-diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik diri-diri kita dengan ilmu. Kemudian kita beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Tentu yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu din. Ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara apa saja? Dalam perkara akidah terutama. Ya, karena itu akan menjadi bagaimana kita mendidik nantinya. Mendidik mereka dalam perkara akidah, mendidik mereka dalam perkara akhlak, mendidik mereka dalam perkara adab. Ya, mendidik mereka ya dalam perkara hukum-hukum Islam. Ya, bagaimana cara wudu yang benar? Bagaimana kita menginginkan mereka untuk bisa wudu yang benar kalau kita tidak tahu caranya? Bagaimana kita ingin anak-anak kita rajin sholatnya kalau kita sendiri bolong-bolong sholatnya, misalnya demikian. Ya. Maka ini poin yang utama dan pertama adalah bagaimana seorang bapak dan seorang ibu itu menjadi betul-betul menjadi teladan bagi anak-anaknya, terutama dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif hafizahullahu taala. Kita masuk poin yang berikutnya, poin yang kedua, halaman 8. Ad-du'a'u. Poin yang kedua adalah ad-du'a, yaitu doa. Wa inna min ahammi hadhihi ar-raka'iz ad-du'a'u lil abna'. Di antara kunci penting di dalam mendidik anak adalah ya, mendoakan kebaikan untuk anak-anak tersebut. Ya. Wa hadha ad-du'a'u yakunu qabla maji'ihim wa ba'dah. Fayad'ul walidani an yarzuqahumullahu subhanahu wa ta'ala adzurriyata salihah. Dan doa ini dilakukan ya qabla maji'ihim wa ba'dahum. Ya, sebelum anak-anak itu lahir dan setelahnya. Artinya yang namanya doa itu terus-menerus kita perlukan. Ya. Karena semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dan mengaruniakan anak-anak untuk kita. Allah Subhanahu wa taala yang berikan mereka taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membukakan pintu-pintu hati mereka. Ya. Maka tanpa taufik, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita akan mendapatkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaruniakan kepada kita anak-anak yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah. Ya. Untuk memberikan hidayah kepada mereka, untuk membukakan pintu-pintu hati mereka dan seterusnya, doa-doa kebaikan baik sebelum mereka lahir atau setelahnya. Ya, kita senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa merupakan senjata utama bagi orang yang beriman. Ya. Disitulah letak keimanan seseorang. Karena kita sebagai seorang yang beriman tidak hanya mengandalkan atau menyandarkan diri kita kepada apa? Sebab. Bukan demikian. Ya, sebab itu adalah sesuatu yang diperlukan. Tetapi ingat bahwa saya di situ ada yang menentukan sebab dan musabab. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kita untuk bertawakal kepada Allah. Perlu kita untuk menyerahkan setelah kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang membedakan kita sebagai orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Fayad'ul walidani an yarzuqahumullahu subhanahu wa ta'ala adriyatas salihah. Maka kedua orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ya mengaruniakan kepada mereka rezeki berupa keturunan-keturunan yang salihah. Wa yad'uani aidan lil aulad. Ya. Mereka juga mendoakan kebaikan untuk anak-anak mereka ba'da an yarzuqahumullahu bihim bil hidayati was-salahi wal istiqamati was-sabat 'ala ad-diyana. Ketika mereka sudah memiliki anak, ya, tetap mereka berdoa. Kedua orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya, mengaruniakan, melimpahkan hidayah, taufik, kesalehan, begitu juga keistiqomahan, kekokohan di atas agama ini. Itu penting. Ya. Karena tidak sekejap atau tidak sesaat pun dari waktu-waktu kita ini kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh makhluk fuqara ilallah. Tidak ada yang namanya makhluk kecuali pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon, senantiasa kita berdoa kepada Allah yang Maha Kaya, kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki, kepada Allah yang Maha Pemberi ya, petunjuk. Ya, ini jangan sampai dilupakan. Dan jangan sampai diremehkan kekuatan dari yang namanya doa. Uswatan bil anbiya'i alaihimus salam. Dalam rangka kita meneladani para al-anbiya' alaihimus salam. Meneladani para nabi. Kama akhbarana Allah Subhanahu wa taala an khalilihi Ibrahim alaihi salam annahu qala rabbi habli minas salihin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, ya, dari khalilnya, kasihnya Ibrahim alaihi salam, bahwasanya Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, habli, anugerahkanlah kepadaku, ya, minas salihin, dari orang-orang yang saleh, itu keturunan anak-anak yang saleh, seorang nabi, ya, seorang khalilullah. Tetap beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena beliau tahu kekuatan doa, karena beliau paham bahwasanya kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita ini bisa selamat, tidak mungkin kita ini bisa beriman, tidak mungkin kita ini bisa mendapatkan hidayah. Karena itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadza Zakaria alaihi salam, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Demikian juga Nabiullah Zakaria alaihi salam, ya, senantiasa beliau berdoa kepada Allah, ya, hunalika da'a Zakaria rabbah, disitulah Zakaria berdoa kepada Rabbnya, ya. Zakaria alaihi salam, beliau mengasuh Maryam bintu Imran, ya, yang mana Maryam ini tumbuh di dalam didikan Zakaria dan menjadi seorang wanita yang salehah, ya, taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Zakaria pun menginginkan, dalam usia beliau yang ketika itu sudah sepuh, dalam keadaan istri beliau, ya, ya, adalah wanita yang mandul, dalam keadaan demikian beliau tidak berputus asa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habli min, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berkata, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Tidak putus asa beliau, yang pada akhirnya doa beliau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengaruniakan beliau seorang anak yang saleh, ya, bahkan seorang nabi, yaitu Yahya alaihi salam. Ini kekuatan doa, ya, bukan sekedar doa tanpa kita paham maknanya, tanpa kita menghayati, ya, apa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi betul-betul kita menghayati, memahami apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang kita butuhkan, ya. Wa min du'ai ibadir rahman, alladzina imtadahumullah imtadahahum rabbul alamin qauluhum rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan di antara doa dari hamba-hamba Ar-Rahman yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, adalah doa mereka, Rabbana wahai Rabb kami, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, ya, yaitu istri-istri dan keturunan-keturunan yang menyejukkan mata, yang menenangkan, ya, yang menyenangkan hati dan menenangkan hati. Ini doa. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ya. Jangan sampai kita lepas dari doa-doa yang seperti ini, menyandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min ni'matillahi wa karamihi an ja'ala Allahu azza wa jalla da'watal walidi li auladihi mustajabatan. Dan di antara kenikmatan dan karunia kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan doa orang tua untuk anak-anaknya itu sebagai doa yang mustajab. La turad, doa yang tidak ditolak. Kama sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, salasu da'watin mustajabatin la syakka fihin, salasu da'watin, tiga doa yang mustajab, la syakka fihin, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum, yaitu doa orang tua, doa seorang musafir, dan doanya seorang yang terzalimi. Ya, ini di antara doa-doa yang mustajab yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya. Ya, yang pertama adalah doa orang tua. Tentu kalau kaitan dengan orang tua adalah dengan anaknya. Ya. Dan ini umum. Doanya adalah doa kebaikan ataupun doa kejelekan, makanya hati-hati sebagaimana nanti Syekh akan mengingatkan kita. Hati-hati terhadap doa. Jangan sampai kita salah ucap, salah di dalam mendoakan anak kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajab, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid, doa orang tua, da'watul musafir, doa seorang yang sedang berpergian, sedang melakukan safar, ya, sebagaimana juga di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana keadaan seorang yutilu safar, yang sedang safar berkepanjangan, safar dalam jarak yang jauh, ya. Ash'atha akbaro yamuddu yadaihi ila sama' ya Rab ya Rab. Dalam keadaan dia ash'ath, ya, kusut rambutnya, lusuh, berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke atas langit, kemudian berdoa, ya Rab ya Rab. Ini keadaan di mana doa mustajab ketika itu. Yutilu safar, dia sedang bersafar. Ya, ash'atha akbaro, keadaannya kusut masai. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Ya Rab, dia mengatakan ya Rab, dia berwasilah dengan nama-nama Allah. Hanya saja di situ ada penghalangnya. Ya, ketika makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang masuk ke dalam tubuhnya adalah nutrisi yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana bisa dikabulkan untuk dirinya? Yang mana asalnya da'watu musafir itu adalah doa, doanya seorang musafir adalah doa yang mustajab. Begitu juga da'watu matlum, ya, dakwah atau doanya orang yang terzalimi, hati-hati ketika kita berlaku zalim. Jangan sampai kita berlaku zalim. Kenapa? Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang. Ya, laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada antara doa seorang yang madlum dengan Allah itu penghalang. Ya. Fattaqi da'watal madlum, kata Rasulullah SAW. Hati-hati kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Ya. Tentu di situ ada keadaan-keadaan lain yang mana doa itu mustajab. Tapi syahid kita dalam hadis ini bahwasanya dakwah atau doa dari orang tua itu adalah termasuk dari doa yang mustajab. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala, wa mimma yanbaghi at-tanbih 'alaihi fi hadzal maqam aidan annahu 'alal walidaini an yahdhara min ad-du'a'i aw 'ala auladihima bisyarr la siyama fi halil ghadab fala yata'ajjala bid-du'a'i 'ala auladihima fatustajabu da'watuhuma thumma yandama ba'da dhalika an-nadamata asy-syadidah. Dan di antara perkara yang perlu untuk diingatkan pada kesempatan ini adalah jangan sampai kedua orang tua itu berdoa dengan doa kejelekan kepada anaknya. Hendaknya kedua orang tua itu berhati-hati dan waspada, jangan sampai mereka berdoa dengan doa kejelekan, ya, terhadap anaknya. Masa sih ada orang tua mendoakan kejelekan bagi anaknya? Bisa jadi. La siyama fi halil ghadab, terutama ketika sedang marah. Nah, ini ya, kalau sedang biasa-biasa saja, ya, insya Allah selama masih normal keadaannya, tidak ada orang tua yang mau mendoakan kejelekan, ya, untuk anak-anaknya. Makanya di sini ditambah la siyama fi halil ghadab, terutama pada saat marah, ya. Karena kalau pada saat marah, terkadang tidak terkontrol apa yang menjadi ucapan dan tindakan kita. Ya, tindakan kita tindakan yang sembrono. Begitu juga ucapan kita ucapan yang tidak terkontrol, tidak terkendali. Maka harus diingatkan sebelum terjadi, jangan sampai ketika terjadi saat itu keluar dari lisan kita, ya, doa-doa kejelekan untuk anak kita, ya. Jangan sampai ketika doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kan, ya, kadang kita ingin melepaskan emosi tapi dengan cara yang demikian, ya. Justru kalau kita melihat, artinya anak kita juga bukan orang yang sempurna, jelas. Ya, muncul dari mereka hal-hal yang apakah itu tidak sesuai dengan keadaan apa, tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang ini menyebabkan emosi. Tetapi kenapa, ya, tidak kita ucapkan saja ketika itu doa-doa yang justru kebaikan, ya, Allah yahdik misalnya, semoga Allah memberikan petunjuk bagimu. Ini doa yang biasa diucapkan, ya, oleh orang-orang Arab ketika dia sedang, ya, sedang tidak tepat keadaannya, melihat keadaan tiba Allah yahdik, ya, bisa dalam keadaan marah, bisa dalam keadaan tidak suka. Tapi yang keluar dari lisannya tetap doa kebaikan. Ya, Allah yuslihu aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Tetap yang keluar adalah kebaikan, doa kebaikan. Jangan sampai doa-doa kejelekan. Ya. Kurang ajar anak, kurang ajar, udah mati aja kau. Nah, mati beneran bingung anaknya. Ya. Hati-hati, ya, lisan kita nih, jaga lisan, ya, apalagi kalau memang kita punya kebiasaan seperti itu, ya, maaf-maaf saja, sebagian orang punya kebiasaan seperti itu, ya, punya kebiasaan yang mungkin dianggap biasa, ya, yang mungkin dianggap biasa, kalau orang Betawi bilangnya apa sih, nyablak gitu ya. Ya, nyeplos saja. Mungkin dia tidak bermaksud, ya. Tetapi ketika yang keluar dari lisannya adalah kejelekan, apalagi di situ doa untuk anaknya, ya, kita khawatir saja bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatustajabu da'watuhuma tsumma yandama. Kemudian dia menyesal, kedua orang tuanya menyesal dengan penyesalan yang sangat, ya, dengan sebab doa yang mungkin tidak sengaja terucapkan. Nasallahu alaihi. Hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kita sekali-kali mendoakan kejelekan, ya, untuk anak kita, terutama dalam keadaan tadi, dalam keadaan marah, dalam keadaan, ya, kita melihat dari mereka apa yang tidak sesuai bagi kita. Faqad hadzarana rasuluna al-karim min dhalik. Faqala, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajibu lakum. Akhrajahu Muslim fi sahihi. Rasulun al-Karim telah mengingatkan kita dari perkara yang demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berdoa ala anfusikum. Apa maknanya? Kalau dikatakan berdoa ala, digunakan ala, ini berarti doanya doa kejelekan. Kalau li pakai lam, ya, ad-du'a ulil aulad, itu doa kebaikan. Tapi ad-du'a alal aulad, ini doa kejelekan. Ya. Beliau mengingatkan kepada kita, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian berdoa kejelekan untuk diri-diri kalian sendiri. Ya. Jangan. Ya. Jangan, mungkin kita sudah putus asa dengan diri kita. Aduh, celakalah aku ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaanku. Doa dengan doa yang baik. Ya. Wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian berdoa kejelekan untuk anak-anak kalian. Dan jangan kalian berdoa kejelekan untuk harta-harta kalian. Ya. Terutama lagi ketika keadaan kita sedang emosi. Ini yang menyebabkan, ya, emosi itu bisa marah atau bisa keadaan yang lainnya, sedih yang berlebihan. Ya. Hati-hati. Jangan keluar dari lisan kita kecuali perkara yang baik. Ya. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata' fa yastajibu lakum. Jangan sampai ternyata, ya, doa yang diucapkan tersebut bertepatan dengan waktu yang mana waktu itu adalah waktu yang tepat. Waktu yang dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala diminta, ya, dimohon kepada Allah, Allah mengabulkannya untuk kalian. Ya, hati-hati. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair. Wa kana al insanu 'ajula. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, dan seorang manusia itu dia berdoa dengan kejelekan sebagaimana doa dia dengan kebaikan. Ya, jangan samakan. Ya. Jangan samakan dengan, jangan sampai doa kejelekan. Ya, kecuali untuk orang-orang yang pantas menerima. Ya. Tapi kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita, jangan. Doakan kebaikan, doakan hidayah, doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik untuk mereka. Ya. Bahkan ketika kita marah sekalipun. Ya, bahkan ketika kita marah sekalipun. Ya. Doakan aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Allah yahdi hadakallah, ya. Wafakumullah, semoga Allah memberikan taufik untukmu. Ya, jangan ya sampai misalnya akhzakallah, semoga Allah hinakan dirimu. Wah, hati-hati, ini ngeri ini doanya. Ya, ya, apalagi sampai misalnya melaknat antam malun. Waduh. Ya, jangan sampai yang seperti itu keluar dari lisan kita terhadap anak-anak kita. Qala Qatadah rahimahullah yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladahu walau istajaballahu lahu la ahlakah. Qala Qatadah rahimahullah, seorang itu berdoa kejelekan untuk hartanya, kemudian dia melaknat. Ini yang kita sebutkan tadi, melaknat. Ya, bukan doa kejelekan lagi. Doa kejelekan sifatnya lebih umum. Kalau laknat lebih khusus lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Bahkan terlarang, bahkan terhadap orang yang kafir yang masih hidup pun terlarang kita untuk mengucapkan laknat. Apalagi untuk anak-anak kita. Ya, karena al-laknat itu at-tad wal ibad an rahmatillah. Laknat itu adalah seorang itu dijauhkan, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau seorang itu sudah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah, apa yang terjadi? Ya binasa. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya membutuhkan. Ya, tidak mungkin sekejap mata kita tidak membutuhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini doa yang ngeri. Ya, jangan sampai seorang itu berdoa kejelekan untuk hartanya, melaknat hartanya, melaknat anaknya, yang seandainya Allah kabulkan, Allah akan binasakan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-allama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah wa hadha min jahli al-insan wa ajalatihi haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bi syarr indal ghadab wa yubadir bidzalika du'a kama yubadir bid-du'a fil khair. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, ya, dalam menafsirkan ayat ini, wayadul insanu bisyari du'ahu bil khair, ini merupakan kejahilan, kebodohan seseorang, dan dari ketergesa-gesaannya ketika dia berdoa kejelekan untuk dirinya dan anak-anaknya serta hartanya, indal ghadab, ketika dalam keadaan marah. Ya, dia bergegas buru-buru berdoa, sebagaimana dia buru-buru berdoa kebaikan, dia berburu doa untuk melakukan atau untuk doa kejelekan. Karena tadi, ya, dalam keadaan yang tidak terkontrol tadi, dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, ya, doa yang seperti ini, sadar atau tidak sadar, terkadang keluar dari mulut seorang, dari lisan seorang. Maka dari sekarang kita harus waspada. Ya, pasti kita akan melewati fase di mana kita akan marah terhadap anak kita, iya kan? Ya, apa semua anak kita kelakuannya masya Allah disuruh iya? Kan enggak, namanya anak-anak. Ya, mereka bukan robot, mereka manusia, mereka memiliki keinginan. Ya, mereka memiliki keinginan, yang keinginan itu ya sesuai dengan keadaan mereka, anak-anak butuh bimbingan kita. Ya, terkadang atau bahkan sering terjadinya adalah mereka, ya, menginginkan ini, kita lain, nggak sesuai. akhirnya timbul emosi marah. Nah, itu dia, hati-hati. Ya, diingatkan dari sekarang bahwasanya jangan sampai keluar dari lisan kita perkataan yang jelek untuk anak-anak kita. Qala hafizahullah taala ikhtiyarul asma'it thayyibah. Memilih nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Ya, memilih nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Ya. Ini berarti nama penting. Ya, penting sekali. Ya. Bukan seperti kata orang, apalah arti sebuah nama. Ya, banyak artinya. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, apalah arti sebuah nama, ganti aja namanya dengan nama yang jelek. Mau gak dia? Ya gak mau. Ya berarti berarti kan nama dia. Gimana nama tidak berarti? Ya. Qala minal umuril lati tu'inu fi tarbiyatil amna at-tarbiyah as-saliha an yakhtara al-walidani li auladihima al-asma al-hasana at-tayyibah. Di antara perkara-perkara yang membantu seseorang untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang salihah, pendidikan yang baik, adalah kedua orang tua memilihkan untuk anak-anaknya nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus dan baik. Allati tarbituhum bi ta'atillah. Ya, yang nama-nama itu akan ya mengikat mereka, mengkoneksikan mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'an tusamiyahu Abdullah wa Abdurrahman wa Muhammad wa Salihan. Misalnya, ya, engkau memberikan nama untuk anakmu Abdullah. Ini nama yang baik. Ahabul asma ilallah, Abdullah wa Abdurrahman. Ya, Abdullah Abdurrahman. Kita bisa jelaskan pada anak, nama kamu Abdullah, Abdullah hambanya Allah. Ya, kalau kamu hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman. Ya, kalau perempuan Amatullah, Amatur Rahman, berarti kamu yang namanya hamba, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberikan rezeki padamu, ya, maka sudah menjadi kewajibanmu untuk taat kepada Allah. Ah, ini dari nama yang baik. Ya. Ahabul asma'il Allah Abdullah Abdurrahman. Atau dengan nama-nama al-anbiya. Ya, dengan nama-nama al-anbiya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya al-anbiya mereka menamakan, ya, saling menamakan keturunan mereka dengan nama-nama al-anbiya. Rasulullah SAW menamakan anaknya Ibrahim. Ya. Menamakan anaknya Ibrahim. Ya. Wa Muhammad wa Salihan. Wa nahu hadhil asma'al hasanah. Muhammad nama nabi, begitu juga dari sisi makna Muhammad yang banyak dipuji. Ya. Yang terpuji. Ini nama yang baik, terpuji bukan dari sisi pujian, tapi pujian terhadap akhlaknya, ketaatannya. Ya. Saleh, nama yang baik. Ya. Dan terkadang, ya, maaf-maaf aja ini terjadi. Ya, terkadang karena tidak pahamnya bahasa Arab, yang penting namanya ke Arab-Araban. Ya, tetapi salah. Ya, tetapi salah. Siapa namanya? Oh, namanya Rojim. Ada gak nama? Ada aja orang anak. Ya, nama anaknya Siti Rojimah. Waduh, ini kan kecelaka kalau kayak gitu. Itu kan mendoakan kecelakaan pada anaknya berarti. Ya. Atau yang terjadi saat ini ya, fenomena. Ya. Berikan nama anaknya dengan anak yang masya Allah kelihatannya Islami, baik. Ya. Tapi begitu ditanya artinya kok rada-rada enggak nyambung gitu. Ya, antara dia paham bahasa Arab atau dia cari di nama-nama yang baik untuk anak tapi salah mengartikan. Ya, ini hati-hati. Ya. Misalnya Azkia dengan Azkia itu berbeda maknanya. Ada mau yang mana ini, Azkia atau Azkia? Ya, kalau Azkia pakai zal itu berarti anak orang-orang yang cerdas. Dan itu pun tidak pas kalau untuk satu orang mana itu karena bentuknya bentuk jamak. Ya. Kalau Azkia pakai zai berarti orang-orang yang bersih, yang suci. Ya. Nah ini sekarang mana? Kamu anaknya Azkia atau Azkia? Yang mana aja lah, penting baik. Ya. Ya afwan, kalau kebetulan ada yang namanya Azkia atau Azkia, tapi ini sebagai anak, sebagai tanbih saja. Ya. Kadang kasih nama sampai tiga suku kata gitu kan. Atau tiga kata. Ya. Tapi maknanya bagi orang yang belajar bahasa Arab ini tidak pas. Nah ini juga hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Itu orang yang pengen nama anaknya dengan makna yang baik. Dengan nama Islami. Bagaimana kalau anaknya dinamain dengan nama artis? Ya, nama pesepak bola. Siapa nama anaknya? Maradona. Ya ini jadul banget ya Maradona, tapi ada masalahnya. Ya. Nah, perkara nama ini dalam Islam, ya, ini adalah perkara termasuk perkara yang penting. Ya, memberikan nama yang baik untuk anak. Ya, ada enggak di dalam pendidikan-pendidikan anak-anak parenting itu seperti ini? Ya, doa, ada enggak? Ya, kemudian mulai dari awal memilih pasangan yang baik. Ya. Wa nahwa hadhihi al-asma'ul hasanah. Dan seperti nama-nama yang baik yang seperti ini. Allati tudzakiruhu birtibatihi bis-shalah wal ibadah. Yang nama-nama tersebut mengingatkan dia bahwasanya nama-nama tersebut memiliki keterikatan terhadap kebaikan, terhadap ketaatan. Yang namanya Abdullah berarti hamba Allah, mengingatkan dia untuk selalu taat kepada Allah. Ya, nama dia Muhammad, Saleh, atau misalnya dengan nama sahabi. Ya, mengingatkan dia bahwa ini adalah nama seorang sahabat. Kamu dinamakan Umar misalnya. Lihat bagaimana sirahnya Umar. Ingatkan. Ada keterikatan. Nama dia memiliki keterikatan. Ya, dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Dengan kebaikan. Ya. Bagaimana kita mengikatkan. Ya, mengkoneksikan nama anak kita dengan kebaikan ketika nama itu sendiri maknanya tidak baik. Ya, atau hanya baik bagi orang-orang yang cenderung kepada duniawi. Ya, paling berarti keterikatannya berarti pada perkara duniawi. Ya. Nama anaknya misalnya karena bapaknya seorang ya profesor atau suka dengan Albert Einstein, kasih namanya Albert atau Einstein. Berarti ada keterikatan kan antara nama anaknya dengan apa yang menjadi harapan orang tuanya. Ya, kenapa bapak beri nama saya ini? Ya, ya ini Albert Einstein bla bla bla bla. Ya, keterikatannya dengan apa? Dengan Allah, dengan ketaatan pada Allah enggak, dengan ya paling maksimal adalah apa yang dianggap kesuksesan dari ya seorang Albert Einstein dan itu perkara duniawi. Ya, berbeda ketika seorang memberikan nama anaknya dengan ya nama-nama yang baik. Ya, keterikatannya dengan perkara yang baik pula. Ya. Wa bima yuhmadu alaihi, dengan suatu yang terpuji, fa yakunu fi dhalika ta'thirun alaihi ghaliban. Ya. Maka di situ ada ta'thir, pengaruh. Ya. Pengaruh terhadap anak itu sendiri. Nama itu memiliki pengaruh terhadap anak itu sendiri. Wa kama qila li kulli rajulin min ismihi nasib. Dan sebagaimana yang disebutkan bahwasan setiap orang itu ya min ismihi, dari namanya memiliki nasib, bagian. Artinya pengaruh, ada pengaruh nama terhadap orang yang diberikan nama itu pasti ada pengaruhnya. Wasaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahabba asmaikum ila Allahi Abdullah wa Abdurrahman. Dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda inna ahabba asmaikum, sungguhnya yang paling dicintai dari oleh Allah dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, akhrajah Muslim. Wa minal munasib an yubayyinal walidu liwaladihi makna ismih. Ya, perkara yang penting adalah ketika seorang bapak, seorang orang tua itu menjelaskan kepada anaknya apa yang menjadi makna dari nama anaknya tersebut. Ya. Wa wajha kauni hadzal ismi mahbuban lillahi. Dari sisi mana nama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa masalan in kana ismuhu Abdullah. Misalnya kalau anaknya bernama Abdullah. Taqulu lahu, engkau katakan padanya, anta abdunillah. Engkau adalah abdun, hamba dari Allah. Alladhi khalaqaka wa awjadak. Ya. Yang telah menciptakanmu, yang telah menjadikan engkau ada. Wa an'ama 'alaika bihadhihi ni'amil katsira. Yang telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang begitu banyak. Wallati tastalzim minka an takuna syakiran wa muti'an lah. Ya. Yang ini konsekuensinya bagi dirimu adalah engkau bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nahu hadzal kalam dan yang semisalnya. Ketika nama itu adalah nama yang baik, maka kita bisa ya menghubungkan dan mengkoneksikan nama tersebut terhadap perkara yang baik, terhadap ketaatan kepada Allah. Ya, dan yang kita maksudkan dengan perkara baik adalah perkara yang baik untuk agama anak tersebut, kesolehannya dan ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Selesai kita dari poin yang ketiga, yaitu ikhtiarul asma' at-tayyibah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.